Ladies and gentlemen, please stand up for the ladies of family to fight like the body. Proporsi batas definisi kulturasi hip hop kembali ke sudut O. 180 derajat lebih tolol dari Bakindo yang membuat prediksimu lebih membutuh dari Fanny Ice dan Casey and Jojo. Ketika Tufel masih bisa lebih keren walau tanpa Rocco dan Romeo. Persetan ini di dandan MTV Jam lebih sakit dari persep sensasional Sena tanpa minyak rem. Senyawa sperma, sejarah hip hop dan sampai estetika mengencingi hip hop Indo dan distribusi jual beli kue-kue. Padat komentar revolusioner kita kan tropus. Tubuh meranggalimu untuk mampus. Idiotan lebih primitif dari praktisi Belan Propus. Jika kau adalah padang gurun maka aku adalah kaktus. Tegar dan takkan terperangus. Kacamata tanpa filosofi yang tak memerlukan sensus. Sosialis berarti brutus. Mengemis utopis di selangkangan kapitalistik dan ingus. Tujuan revolusimu bagai analogi tubuh yang kehilangan usus. Prediksi maya, komision impossible dan payah. Pengecut yang coba bermasif di balik prediksi kentut konspirasi CIA. Lebih parah dari kolaborasi Jibril dan Salabulo. Modernitas puritan yang menolak dialektisisme tanpa perumpamaan. Mimpi revolusimu adalah kronis. Kiasan fasismu masih bisa lebih proporsional dari semua gelagat soal antirasis. Pemenaran logis, faktakan kau memang marxis. Kesiangan yang ironis. Demonstrasiku bergerak tanpa alma mater. Napas mikrofon yang tak memerlukan breaker. Barometer perhara, kalkulasi agenda reformasi yang maya. Kau belum bereksistensi bagai salju sahara. Musrikasi pemikiran antara hari panca dan kapitalisme. Yang membidik sisi agama dan budaya konsumerisme. Kafir yang melempar gelaran pemikiran antara Tuhan dan ekspektasi. Doktrinasi praktis berdiri atas nama diskusi. Membuka pikiran tanpa bisa membedakan antara nafsu dan asasi. Maka persetan logika formal, ruang dialektika dan mimpi pembual. Lebih najis dari ghetto jis. Objektivitas tanpa dalih bersama subversi yang pragmatis. Mensubsersi pola pikir otak logika duniawi melekat. Kalian yang melempar bensin dan korek api. Aku yang membawa parang dan air manil. Akan persepsi mengkarang dogma pada kacamata ideologi. Membusukkan implementasi di atas kancah prioritas narasi. Fatku adalah hatiku, revolusiku adalah realisasi sikapku. Karena ini aku yang enggan terdefinisi oleh waktu. Yang lelah berkompromi dengan tradisimu. Yang kan selalu jujur di setiap nuraniku. Ini aku yang tetap menari bersama caci makimu. Terbakar di setiap bensin argumentasi. Mengkoloni pilihan yang kau tawar dengan kompromi. Benturkan logika di setiap batas hak asasi dan akidah. Karena perbedaan adalah anugerah dan hidayah adalah pilihan. Merangsang persepsi keterbatasan surga dan neraka. Yang membunuh sempitnya hipokritas ruang diskusimu. Dan terlalu muak dengan stagnasi definisimu. Prediksi yang selalu terblacklist dengan sepihak. Di dalam songsong tirani dan fasis keragaman serentak. Memicu sumbu kebencian di atas esensi energi kemunafikanmu. Karena aku adalah aku, persetan jika kau tak suka padaku. Kontribusi benteng reinkarnasi yang membabat nilai logikamu dengan jamban. Karena miskin logika itu lebih baik daripada miskin akidah. Aku itu perlawanan di atas orientasi pahala. Karena amarah dan panahku tak akan pernah tertawa di depan lehermu.